وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Anak-anakku yang dicintai dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah di pagi yang berbahagia kali ini kita bisa kembali mengikuti kuliah subuh online kita. Dan tema kali ini atau materi yang akan kita sampaikan kali ini adalah prinsip yang ketiga dari prinsip-prinsip memuliakan ilmu. Silakan dibuka di halaman ke-9, silakan dibuka halaman ke-9. Dibaca silakan Mas Usamah. Al-Maqidu Thalithu Jam'u himmatin nafsi alaihi Tujma'u himmatu ala al-matlubi Bitafakudi salasati umuri Awaliha al-hirsu ala ma yanfa'u Famata ufiqo وفق العبد إلى ما ينفع إلى ما ينفع حرص عليه ثانيها الاستعانة بالله عز وجل ثالثها عدم العجز عن بلوغ البغية منه وقد جمعت هذه الأمور أمور الثلاثة في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. يا شكرا مس أنجشة. قال الجنيد رحمه الله ما طلب أحد شيئا بجد وصدق إلا ناله فإن لم ينله كله نال بعضه. وقال ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد إذا طلع نجم الهمة في ظلام ليل البطالة وردفه قمر العزيمة أشرقت Nah, barakallahu fiik. Silakan dibaca terjemahannya di halaman 57, Mas Ukasyah. Prinsip ketika terus menjalankan sesuatu ditandai dengan tiga hal. Pertama, kesamaan dalam menggapai sesuatu yang bermanfaat. Manakala hamba dikaruniai taufik untuk menemukan hal yang bermanfaat, niscaya ia akan bersemangat dalam menjalankannya. Kedua, memohon bantuan kepada Allah untuk dapat meraihnya. Ketiga, tidak bersikap malas dalam upaya menggapainya. Tiga hal di atas telah digabungkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jiz." Bersemangatlah dalam menggapai hal yang bermanfaat untukmu. Mohonlah bantuan kepada Allah dan jangan bersikap malas. Hadis riwayat Muslim. Ya. Al-Junayd rahimahullah dan kejujuran pasti akan mendapatkannya. Jika tidak semuanya berhasil ia raih, paling tidak ia akan meraih sebagiannya. Dalam kitabnya Al-Fawaid, Ibnu Al-Qayyim rahimahullah berkata, Bila bintang kesungguhan telah muncul di gelap gulitanya kemalasan, lalu diiringi dengan rembulan semangat, saat itulah bumi akan disinari cahaya dari Allah. Ya, cukup. Ini prinsip yang ketiga dalam memulakan ilmu adalah serius belajar. Jadi orang yang main-main dalam belajar, dia belum serius. Ya iyalah, belum memuliakan ilmu. Jadi salah satu tanda orang menghormati ilmu itu serius. Ya, Kalau dia enggak serius, berarti dia belum memuliakan dan menghormati ilmu. Nah, seorang itu dianggap serius kapan? Ketika dia memenuhi tiga hal. Berapa hal maksud sama? Tiga hal. Yang pertama, semangat. Ketika dia semangat. Jadi kalau orang belum semangat, berarti dia belum serius. Ya. Semangat untuk apa? Untuk mengerjakan hal bermanfaat. Berarti kalau enggak bermanfaat, enggak usah semangat-semangat. Ya. Tapi kebanyakan orang justru sebaliknya, yang tidak bermanfaat. Semangat. Enggak semangat. Apa contohnya Mas Anjas? Main bola. Semangat enggak? Semangat. Ngapalin Quran? Sangat bermanfaat. Ya. Tapi enggak terlalu besar. Ya. Makanya nanti kita akan bacakan hadis. Ala ma'infaq. Bersemangatlah dalam hal yang bermanfaat. Ya. Bermanfaat atau tidak? Ya, mainan terus. Pagi mainan. Siang mainan, sore mainan, malam mainan. Apakah bermanfaat seperti itu? Refreshing bukan dari pagi sampai malam. Bukan. Refreshing itu seperlunya saja. Ya, hidup kita di dunia itu sangat terbatas umur. Ini adalah yang pertama, bersemangat. Yang kedua apa? Memohon bantuan kepada Allah. Gak bisa kita melakukan sesuatu kalau tidak ada bantuan dari Allah. Maka setelah itu Nabi SAW mengatakan, wasta'in billah. Mintalah pertolongan kepada Allah. Jadi kalau muncul kemalasan itu, cepat-cepat minta sama Allah. Makanya di dalam doa zikir pagi kita, apa Mas Abdurrahman? Wa'au min mohon wa'audzubika min al-kasali. Oh ya, wa'audzubika min al-kasali wa su'il kibar. Ya, aku mohon dari al-kasal. Kasal itu apa? Maksud sama? Malas. Su'il kibar. Ada yang menafsirkan kesombongan, ada yang menafsirkan ini adalah memohon bantuan kepada Allah. Mohon sama Allah. Mengamalkan zikir pagi dan petang. Subuhan. Makanya Rasulullah SAW menceritakan kalau orang pagi-pagi itu bangun, kemudian dia wudu, baca doa, wudu, sholat, maka apa yang akan terlepas? Tiga ikatan yang terikat di mana? Di tengkuk. Tengkuk itu di sini. Ya, di leher seseorang. Yang ikatan itu di malam hari diikatkan oleh syaitan. Ya. Jadi kalau kita minta bantuan kepada Allah, maka perasaan malas itu akan hilang. Yang ketiga, tidak bersikap malas. Karena Rabi SAW sudah berpesan, wala ta'jas, dan jangan bersikap malas. Malas itu bisa kita lawan dengan cara berlatih. Ya, contoh misalnya, Abi pernah contohkan, kalau sudah malam-malam, ba'da isya, udah ngantuk-ngantuk, malas ngapain? Cikatan. Apa yang mesti dilakukan? Lawan. Bangkit. Toh kamar mandinya enggak kayak dulu, orang-orang dulu kalau mau kamar mandi kemana? Ke sungai. Ya, orang-orang Arab di padang pasir. Lawan. Ya, wala ta'jas, lawan. Ya, kemudian minta tolong sama Allah. Apa kata para ulama kita? Al-Junaid rahimahullah menjelaskan, seorang yang mengejar sesuatu dengan semangat dan kejujuran, pasti dia akan mendapatkan. Pasti. Semuanya, ya kalaupun gak semuanya ya, sebagian. Mending daripada gak sama sekali. Ya, ketika orang mau bisnis nih ya. Orang mau bisnis, ada kemungkinan rugi dan untung. Iya atau tidak? Iya. Ya. Misalnya katakanlah rugi 50%, kemungkinan untungnya 50%, kemungkinan ruginya 50%. Apa yang dilakukan? Hah? Berhenti bisnis atau maju aja? Maju. Loh, ada kemungkinan? Ada kemungkinan rugi gimana? Sama. Daripada nggak ngapa-ngapain. Kalau yang bisnis ada kemungkinan untung 50%. Kalau yang nggak ngapa-ngapain, nggak ada apa-apanya, 0%. Masih mending yang punya peluang 50% untung daripada yang nggak ada peluang sama sekali. Resiko pasti. Makanya di sini katakan sama Arjuna Rahim, pokoknya asal kita serius, kita jujur, kita akan dapat. Kalaupun tidak dapat semuanya, lumayan dapat sebagiannya daripada nggak dapat sama sekali. Ya. Contoh misalnya ngapalin Quran, ah, susah susah, sudahlah baca dulu. Kalaupun nggak dapat 3 ayat, lumayan dapat 1 ayat. Yang nggak baca yang nggak dapat sama sekali. Ya. Ini harus diiringi dengan keseriusan. Ini kata Al-Junaid rahimahullah. Kemudian Ibnu Qayyim beliau mengumpamakan, ya, bahwa kemalasan itu seperti matalaba ahadun syai'an jiddin wasidqin illa gelapnya malam akan hilang ketika muncul bintang. Ya, ketika muncul bulan. Bilang bintang dan bulan itulah semangat dan kesungguhan. Maka kalau ada kegelapan kemalasan, lawanlah dengan bintang dan bulan kesemangatan. Maka saat itu bumi akan disinari dengan cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita sampaikan. Besok insya Allah kita lanjutkan separoh dari prinsip yang ketiga. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.